tadi, ya, jadi bingung milih yang mana ini. Ya, kapan-kapan aja ya. Karena fenomena yang terjadi belakangan ini di banyak tempat, Allahul musta'an, gara-gara usaha akhirnya perjuangan dakwahnya melempem, agak melempem. Kumbangnya agak sedikit berkurang ini keikhlasannya ini. Ketanbih saja. Boleh, cuman jangan yang membinasakan. Boleh, tapi jangan yang mengikat. Boleh, tapi teruskan perjuangan dakwah kalian. Syukur-syukur ada tajir-tajir di kalangan antum, masya Allah ya. Di samping untuk membantu dakwah kan juga membantu para duat juga ada masalah kan gitu. Membantu para ikhwanu dengan fulusnya. Itu rasanya, apa dia? Hah? Gimana? Iya. Nah, kemudian ditinggalkan semua. Jangan sibuk ngurus dunia. Ayo dakwah gitu. Ya udah. Ya manusia juga memerlukan seperti itu. Ini sudah masya Allah, sudah banyak pos di sini. Nah, ada pos ini, pos ini, pos ini, pos ini, pos ini, pos ini, gitu. Alhamdulillah. Nasihat antum untuk para duat yang ditempatkan di berbagai tempat ini yang terkadang mereka melihat mulai munculnya benih-benih perselisihan, gimana perselisihan antar siapa? Antar duat atau duat dengan ikhwan, jangan dulu terjadi, katakan ya. Dalam banget antum tanya. Ya, gimana masing-masing kita ini kemungkinan gitu. Nah itu nasihatnya Ustaz Guna Al-Mudir. Itu yang saya beli tadi. Dalam situasi yang seperti itu jadilah lebah. Tadi kan jelas ngomongnya, jangan jadi perusak, jangan jadi pembuat onar. Jangan cuma satu saja. Itu tuh sedikit sama dia. Dan yang lain-lainnya. Artinya tadi itu ketika ada yang seperti itu, jadilah yang muslih, jangan yang muslim. Gitu ya. Nasihat secara umum untuk antum sekalian yang sudah di tempatnya masing-masing atau ditempatkan tempat masing-masing, ikhlaskan niat. Yang kedua, bertahun syar'i dengan batas kemampuan, jangan melebihi kemampuan yang ada. Yang ketiga, tasyawur dengan asatidzah setempat. Ya, tahun dan tasyawur dengan mereka yang setempat. Itu jangan berdiri sendiri, karena itu bersama dengan yang lain atau di tempatnya orang lain yang sudah ada di sana ustadznya atau yang mendahului kalian, tasyawur yang bagus dengan mereka. Ya, sifatnya adalah ta'awun dan tasyawur para pelaku itu. Tadi yang keempat, jangan bikin onar, jangan bikin kerusuhan, jangan bikin kerusakan. Ya. Muslih, jangan mufsid para pelaku itu. Kemudian jangan lupa komunikasi, jangan putus, jangan asadidah atau dengan para ustadznya kalian. Terbuka, welcome. Pintunya terbuka, beliau terbuka, saya juga terbuka. Jangan malu-malu, ya. Jangan malu-malu untuk menyampaikan apa saja. Ada muskilah-muskilah, tafadhal, ahlan wasahlan, marhaba. Nah, yang senang untuk antum, muskilahnya untuk kita juga ada masalah. Ada kalau itu ya. Karena antum kalau lagi senang-senang enggak ada khabarnya. Ada masyakil, masya Allah. Alhamdulillah kalau ada masyakil terus ngomong itu bagus. Ada yang ada masyakil, amblas hilang ya wis. Tawakal wis. Ada kalau itu. Gitu ya. Jadi kerahkan semua kemampuan antum untuk jadi lebah tadi. Barak lah. Ngapain nggih? Nggih. Pun. Sampun. Nah, yang penting jaga ukhuwah itu penting. Jaga muamalah yang bagus. Jangan sampai ada ketersinggungan pribadi. Hati-hati. segera diselesaikan, segera dihalalkan. Sering catatan B tahun-tahun yang lalu, catatan B juga banyak di Darsam kita ini, komunitas antum ini, ketika membiarkan adanya benih-benih gesekan pribadi itu berbahaya. Nanti ketika antum sudah semakin naik, posisi antum itu posisi kibar gitu, itu nanti bisa menjadi pemicu ledakan-ledakan yang membahayakan dakwah. Ya, jangan meremehkan hal muamalah. Jadi antum ukhuwahnya yang bagus, muamalah yang baik, akhlak yang bagus dengan semua ikhwan-ikhwan yang ada, jangan pernah ada sedikit pun adanya gesekan-gesekan terkait dengan perkara pribadi atau perkara dunia. Semoga semuanya terus di atas sunnah sampai mati. Kalaupun lakar tertentu nyata terjadi di tengah jalan, kok ada yang mulai gelempang-gelempang itu, antum ngomongnya itu enak gitu loh. Dari motivasi keikhlasan dan membela agama Allah, bukan karena ada kles di zaman dahulu kala. Nanti sudah semangat antum, wah bicara isinya cuma dosa, gak dapat pahala. Kenapa? Motivasinya adalah pelampiasan dendam. Hati-hati lo ya, syarat bermain 11-12 mirip, sama-sama bicara, tapi di sini berbeda. Nah, yang pertama dendam, jangan akan dulu pokoknya saya dulu udah, dia punya angin sikat, jebret. Bahasanya itu kayak manhaj betul itu, wow. Tapi dorongan dari sininya gesekan pribadi, itu dapat dosa atau dapat pahala. Ketika tidak ada masalah apapun, kalaupun harus berpisah karena Allah, kalaupun harus berbicara, bicaranya itu lillahi ta'ala. Tadi itu, hatinya bergemuruh, campur aduk, tapi lesan terus berbicara dengan kebenaran. Tas, gitu. Jadi, mata. Ya, hai insya Allah. Demikian, mohon maaf dikarenakan sudah agak malam. Sudah dimatikan semua lampunya yang sebelah-sebelah itu. Coba tidur ya. Ya, selesaikan daurahnya sampai selesai loh ya. Selesaikan daurahnya sampai selesai. Semoga manfaat ilmu yang didapatkan dari masyayikh atau manfaat sebaik-baiknya. Antum amalkan dan antum sampaikan kepada tulab hukum. Antum punya tulab, antum punya tulab, punya tulab. Nah, harapannya jariah nanti gitu ya. Sementara cukup, saya kembali kepada MC untuk menutup acaranya. Alhamdulillah.